Biesa. Lah piye? Aku sakit rindu. Dengan siapa? Guru-guru awakmu. Ya masa? Iya. Masa? Mau tukari. Aduh, aduh. Sirae ngeluh sakit cinta sakit rindu. Lek ngeluh ngombe obat sa. Yen wengi ra bisa turu, yen awan ra doyan mangan, amarga tansah kelingan. Kelingan sapa aku ta? Allah. Beto kowe beto candamu tak ayu. Tunggu ora liya mong sliramu rino wangi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu tak ayu aja guyang guyu kan loro berarti ora guyu. Gara-gara awak Musa kan joget ae. Lu nyapa kursimu bapak-bapak nih? Wes. Dipanggul loh. Hah? Dipanggul jadi reok. Gak, kolesterol. Anjay nyindir weh. Aja nyindir weh.